Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari sudah atau malam sudah agak larut, namun kita masih tetap bersemangat mendengar keterangan-keterangan sabda-sabda dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih setia terus ingin mendengar tentang apa dan ada apa serta siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa ini, dengan rasa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tadi kita sudah dengar ya. Saya teringat ya waktu saya belajar di pesantren atau di Rubat Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya mendapatkan tugas, bukan saya saja tapi semua teman-teman saya tugasnya macam-macam. Ada yang bisa masak, dia masakin nasi buat tolabah-tolabah. Ada yang pinter ya masak bumbu, dia ikut. Macam-macam lah. Namun karena saya enggak pinter masak, ya enggak pinter di dapur, enggak cakap juga urusan-urusan yang lain, dan saya juga enggak pernah mau protes. Tapi kalau memang dapat tugas dari guru-guru saya, apalagi itu perintah dari Habib Zain, kita harus khidmat ya, kita harus menjadi pelayan ya, harus ya khidmah atau yakhdum. Lalu saya mendapatkan tugas yang saya benar-benar enggak nyangka. Karena apa, dari kecil saya enggak pernah yang namanya bersihin toilet ya. Bersihin toilet. Jadi kerjaan saya bersihin toilet, kamar mandi, WC, MCK, MCK. Ente kenal enggak MCK? Iya, pura-pura. Iya, rumahnya samping MCK juga. Masya Allah. Coba deh antum bayangin ya, jangan lama-lama bayanginnya. Masya Allah. Begitulah ya, begitu masuk, mohon maaf ya, namanya pelajar-pelajar, apalagi orang-orang Arab, pada jorse, tau gak jorse? Ya. Begitu kita ngelihat, ya udah deh. Mesti kembali bersih, mesti kembali bersih. Awalnya berat, tapi dengan kesadaran, dengan keikhlasan, insya Allah ya jadi enggak berat dan barokah. Coba murid sekarang, ya makanya pada jarang dapat berkah. Kenapa? Perhitungan, ini bukan nyindir, ya. Aneh nggak demen nyindir, ya. Betul nggak? Nangkok aja perhitungan. Coba giliran buat cewek, mau berapa? Ah, pantes, ya. Mau cabe-cabean begitu, mau berapa? Ah, terong. Ya, jangan ya. Datang ke majelis, buktikan kalau kita tuh cinta, cinta. Alamat cinta kita itu mana lebih hebat? Cinta kepada majelis taklim artinya cinta sama Rasulullah, betul enggak? Masa cinta sama majelis seceng? Ya, udah tahun 2015 nih, betul enggak? Masih seceng, ya seceng enggak sih? Seceng 1000 ya. Makanya kita rezeki kita seret, Belum pernah tuh ada yang merah-merah PDI. Saya dapat laporan jarang ya. Hujan bekelir ntar. Ini kalau ada yang nanggok pakai merah-merah nih di Nurul Kasyab, ya besok hujannya warna-warni. Amin dong. Ini udah dikasih tahu begini niat, betul gak? Ah, besok aneh mau nanggok deh. Ya, yang berwarna, yang berwarna. Niatin begitu. Ya. Ini gak ada potongan sih. Dulu saya ingat nih, ya Al-Faqir ingat, dan Al-Faqir ceritakan ini di depan ya Sayyidil Walid, ya saya punya paman Big Boss ZM atau Qutbul Amplop, ya Al-Ustadzul Fadil, Al-Mursyidul Kamil, ya my uncle, the best uncle, ya Habib Alwi bin Abdurrahman Azagab. Boleh cerita dikit? Dulu milad tahun berapa ya Ustaz Asai kita ngundang Ustaz Alwi? Lupa? Iya dulu pas ente putus. Habib aja masih ingat ya. Ustaz Asai Masya Allah putusnya ditandain sama milad. Kacau balau. Mantesan. Beli motornya enggak pernah cash. Pakai hilang lagi. Yang hilang berhadap-hadapan lagi Ustaz Hasan sama Ustaz Asai. Makanya yang ikhlas, betul enggak? Udah gak ada deh guru model kayak aneh, gak ada ya. Soalnya ponakannya, ya Habib Alwi sih. Jadi saat itu, subhanallah, ini betul-betul dari hati saya itu bercerita. Dan memang selama Zadul Muslim waktu itu 20 tahun ke-21 kalau gak salah, mau ke-21, di tahun ke-20 Ustadz Alwi, saya punya paman, mempersilahkan saya untuk bicara. Saya bilang, saya datang mau mengambil manfaat, mau ngaji, bukan mau ya memberikan apa-apa. Namun karena tahu sendiri kan Ustadz Alwi kan, iya, ente tahu kan, kenal kan modelnya kayak gimana, iya. Sama iya. Orang sama ponakan tetap aja 10 juta ya. Iya. Aneh pengen begitu saklek ya, saklek sama orang-orang gak bisa tuh ya, gak bisa. Jadi kalau ada yang ngundang Nurul Kasyab berapa aja terima Ustadz Asa ya, gitu. Ada yang sekian, punya duit sekian, bismillah udah, gak bisa ya. Makanya belum dapat ijazah dari Ustadz Alwi. Saat itu, begitu Al-Faqir disuruh bicara, udah pokoknya bicara, jangan berhenti sebelum Ami naik panggung. Begitu perintahnya, Masya Allah. Dimana-mana kan kita ceramah diamplopin, betul gak? Tahu di sini nih kan begitu. Saat saya bicara, saya bilang ini mau ngomong apa. Lalu saya ceritakan tentang kisah nyata. Sang ponakan baru mengenal majelis taklim atau baru menghadiri majelis taklim sang paman yang bernama Ustadz Al. Benar-benar lillahi ta'ala ini gak pernah datang 20 tahun. 20? Dahsyat gak? Iya. Begitu saya datang, saya bilang, dulu saya dengar, saya gak pernah datang selama majelis ini 20 tahun. Tapi yang mengundang saya penasaran untuk hadir ke Zadul Muslim, yang pertama, kata orang-orang paman saya wali. Itu Ustadz Alwi ketawa di dalam. Kata orang-orang, paman saya wali. Kemudian, saya percaya, lalu kalau orang yang nangkok berinfak di majelis Zadul Muslim itu langsung dibayar kontan, langsung dibayar kontan. Ini terus terang, saya datang ke ZM bukan mau ngaji, bukan mau, udah capek ngaji, malaikat udah capek nyatet pahalanya Habib Ahmad, ya. Ya ini tambahan, gak, saya ceramahnya gak begitu. Lalu, ini ketawanya telat. Ntar Habib amplopin ini. Ini kayak timun juga nih. Ada juga timun di sini ya, di NKM. Lalu, saat itu, saya bilang, saya datang, saya nanggok. Nanggok 50 ribu. Nanggoknya itu, jadi saya datang bukan mau apa, mau nguji, mau ngetes, pengen tahu bener gak sih? 50 ribu saya taruh. Ini bukan ngasih tahu ente supaya besok-besok taruh 5 ribu, 50 ribu, enggak, betul enggak? Ini aneh lagi cerita, ya kan? Cuman ya pakai perasaan aja. Lalu begitu saya kasih 50 ribu, saya nanggok, saya kaget, ini jam 1, Ustaz Alwi baru, baru datang, setengah 2 deh, kelar-kelar jam 3, Masya Allah, jam 3 malam. Udah, begitu bubar, tiba-tiba apa? Ada salah seorang jamaah Zadul Muslim memanggil saya, Habib, saya minta Habib mampir. Mampir ke rumah saya. Ini nih orang gak punya otak dalam hati nih. Ya gak punya pikiran kali ya. Ini udah jam 3 suruh mampir. Rumah saya deket Habib di sini. Karena maksa-maksa 3 orang saudara-saudaranya, saya datang juga. Singkat cerita, saya pulang diamplopin. Diamplopin, kaget. Masya Allah, bener nih. Tapi kan saya belum buka isinya. Begitu di mobil saya buka. Tahu gak ente isinya berapa? Hah? Tahu gak? Kenapa belum tahu? Orang aneh belum kasih tahu. Ah, payah. Begitu dibuka isinya berapa? 150 ribu. Saya nanggok berapa? 50. Berarti dapat 150. Untung berapa tuh? Lama bener ah. Ya mudah-mudahan ente untung 100 juta, amin. Mudah-mudahan kita semua punya duit 100 miliar. Yang enggak amin hati-hati tuh ya. Iya. Paling gede duitnya ceban. Kalau ada yang doain amin aja, betul enggak? Apalagi aneh nih, aneh bukan wali, ya cucunya wali, amin. Calon wali, anak-anak kan perempuan, ya. Lalu lihat, berarti kan 100 ribu kan untung ya, untung 100 ribu, lumayan nggak? Saya bilang depan jamaah di Zadul Muslim, itu bukan untung buat saya, bukan, itu seri nggak? Kenapa saya bilang seri? Kenapa pas-pasan? Lah, kan bensin saya dari Condet emang gak dihitung ke Citayam. Bensin belum naik waktu itu. Bensin pulang pergi PP udah 100 ribu, betul gak? Oh gak aci itu. Ya, jadi menurut saya itu belum dapat untung secara duniawi itu belum, betul gak? Secara materi enggak. hitungannya masih seri, masih pas, masih penasaran, masih. Tapi udah dibuktiin, udah dibuktiin. Nangguk 50, dapat 150. Ya Allah, ngapain enggak 1,5 juta kan gitu kan nih? Belum tuh belum, masih penasaran. Nih enggak apa-apa ya ngomong begini sedikit ya. Ente jangan pakai lihat jam deh, betul enggak? Iya, betul enggak? Iya, aneh aja enggak pernah ngelonin harem ya. Ya orang uminya lagi ke Jawa Timur ya. Lalu terus 1 bulan saya hadir terus, di mana ada ZM saya datang. Sekali waktu saya nanggok lagi, itu juga nanggok boleh minjem 5.000, 5? Kelupaan bawa dompet, masukin 5.000. Pokoknya dihitung-hitung itu nanggok itu enggak ada deh, ya enggak ada apa namanya, selama 1 bulan itu enggak ada apa namanya 500.000, enggak ada. Ya orang aneh yang tahu, betul enggak? Sama mente ya, ngaji berapa bulan di sini kan nanti bisa hitung nanggok berapa ya, jangan dihitung-hitung, jangan ya. Pokoknya masukin aja, jangan masukin kosong. Ini kadang-kadang ada juga masukinnya pura-pura ya, jangan, gak baik begitu ya. Iya, malaikat ditipu, ntar ditipu lagi loh ya. Gua tipu nih pura-pura gitu. Lalu saat itu saya setelah nanggok 5.000, besok harinya ada yang kasih uang, gak banyak, 5 juta. 5? 5 juta. Gak ada angin, gak ada hujan, dan gak ada acara. Gak ada? Kalau ada acara barangkali woy buat bantu acara. Enggak. Ya. Beb, kasih ini hadiah buat antum. Masya Allah, ini orang seumur-umur belum pernah ngasih segede begitu. Seumur-umur, kalau ngasih biasa ini gak 5 juta. Begitu mau pulang, beb, bensin. Tambahin lagi, ini buat bensin, saya buka 500 ribu, 500? Ya dari sini ke Tegal, ajib gak? Tuh, saya katakan ini ngajinya Ahmad bin Ali di Zadul Muslim, ya bukan ngaji, cuman apa? Cuman pengen cari dunia. Ustaz Alwi geleng-geleng kepala, aduh ponakan kacau nih ngomongnya. Siapa suruh dikasih mic? Begitu. Jadi kita biar yakin ya. Apapun yang kita berikan untuk perjuangan agama enggak bakalan sia-sia. Enggak bakalan sia-sia. Yuk. Ya, kita dengarkan sedikit ya. Sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat fatu'dzul ahya." Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencela, mencaci maki orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya. Orang Islam kita tahu dia Islam, dia saudara kita, jangan dicela. Kalau orang kafir terserah deh ya. Orang-orang yang jahat, kafir, itu lain cerita. Kenapa demikian? Fatu'dul ahya. Maka pasti akan mencederai, susah banget nih lidah, mencederai, ini pakai bahasa yang baik ya, selesai ya. Akan melukai, kita mencaci maki orang yang telah meninggal dunia, kata Nabi, maka akan melukai hatinya orang-orang yang hidup. Kok begitu sih? Nyela orang yang mati, mencaci maki orang yang telah meninggal dunia, nyakitin hati orang yang masih hidup. Kenapa demikian? Siapa yang disakitin? Yang disakitin siapa? Kerabat-kerabatnya. dicelak bapaknya yang meninggal dunia. Oh tuh orang sih emang dasar gak benar, matinya itu digeroyokin, kenapa? Maling motor, kedengeran sama anaknya, sakit gak? Anaknya sakit gak? Istrinya sakit gak? Hatinya terluka. Itu maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mencaci maki orang yang telah meninggal dunia. Biarpun kerjaannya itu dia ya orang Islam ya. Jangan, enggak boleh. Apalagi kita lihat dan kita tahu tidak sedikit saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang mereka meyakini bahwasannya ayah Rasulullah itu kafir. Ibu Rasulullah, ibu kandung Rasulullah, Siti Aminah, kafir. Kakek Rasulullah, Abdul Muthalib, kafir. Paman Rasulullah, kafir. Kita tidak boleh mempunyai keyakinan semacam itu. Itu bukan akidah kita. Tetapi akidah kita, keyakinan kita, yang kita yakini bahwasannya orang tua Rasulullah, kakeknya Rasulullah, pamannya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, itu adalah suci, itu adalah mereka mulia, keturunan yang mulia dari mulai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam. Ingat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya orang tua Rasulullah itu meninggal dalam keadaan kafir, Sayyidina Abdul Muthalib kakek Rasulullah mati kafir, semua keturunan Rasulullah, kakek-kakeknya kafir, itu sama saja menikam hati Nabi Muhammad, menyakiti hati Nabi Muhammad. Kakeknya udah meninggal, kakek Rasulullah udah meninggal, ayah ibu Rasulullah udah meninggal, tapi diklaim, dicaci, dimaki, dinyatakan kafir. Nyakitin hati Rasulullah enggak? Mau tanya nyakitin enggak? Enggak usah Rasulullah, orang tua kita, ibu bapak kita yang kita cintai, beriman, dikatain kafir sama orang lain, marah enggak kita? Jawab, marah enggak? Marah. Fakaifa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri sudah menjelaskan abana mauliduhu antibi unsurihi yatiba mubtada'in anhu minhu wa mukhtatami. Abana mauliduhu, kelahiran Nabi Muhammad itu mengungkapkan kejelasan yang bahwasannya asal-usul Nabi Muhammad adalah asal-usulnya itu mulia, keturunannya mulia. Dari mulai Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang punya i'tiqad semacam itu. Lihat. Kenapa demikian? Ulama-ulama kita sudah kasih tahu. Bahkan di dalam Maulid Azab itu dijelaskan. Wali walidayhi rabbu qad ahyakama qad ja'ahada fil hadithi wa uyyida qad amana haqqan bihi fastawjaba kullan najati wa bil jinani takhallada fahuma yakinan najiyani wa man yakul bi khilafina dhalla sabila wa ubida wa kada jami'u usuli ma'wahumu darun na'imi kama rawahu man ihtada. Allahumma salli. Wali walidayhi rabbu Gat ahya kama. Kedua bapak ibu Rasulullah. Ingat ini. Kedua ayah dan ibu Rasulullah. Gat ahya kama. Allah hidupkan kembali di dalam satu riwayat. Dihidupkan kembali saat Rasulullah berziarah ke makamnya. Siti Aminah, Sayyidina Abdullah. Untuk apa? Untuk bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gajahada fil hadithi wa uyida. Begitu. Ya. Yang dijelaskan di dalam hadis yang sudah diperkuat. Gad amana haqqan bihi fastaujaba. Dua-duanya ini beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad. Bi khilafina dallas sabila wa ubida. Ya. Itu bersalahan dengan keyakinan orang-orang yang bodoh dan sesat. Jadi yang mengatakan keturunan Rasulullah ayah, ibunya, paman, kakeknya, ya, dan keturunannya itu karena mereka Rasulullah dibangkitkan menjadi nabi dan rasul, mereka itu adalah dari semenjak Nabi Isa sampai ketemu Nabi Muhammad itu adalah zaman yang vakum. Zaman yang fatrah, kosong, enggak ada nabi, enggak ada rasul. Enggak ada nabi, enggak ada rasul. Mereka ini orang-orang bodoh, orang-orang yang sesat meyakini bahwasannya ya apa namanya? Ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu adalah ya penganut atau pengikut orang-orang kafir. Padahal mereka itu ya beriman dan beragama kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu. Dan Allah menegaskan ya di dalam Al-Qur'an yang bahwasannya di zaman fatrah itu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi dan tidak ada rasul, ya zaman vakum, zaman fatrah, zaman yang kosong. Allah tegaskan sesuai dengan apa-apa yang dikatakan oleh ahli tafsir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Artinya apa? Di zaman itu Allah kasih tahu, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Allah tidak sekali-kali mu'adzibin, menyiksa, mengazab. Siapa yang diazab? Hatta nab'atsa rasula. Karena di masa itu ya belum ada, belum dibangkitkan, belum didohirkan, belum dilahirkan, belum dinobatkan Nabi kita Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, itu bebas semuanya. Jadi enggak ada yang disiksa di zaman itu. Dengan dalil apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah tidak akan menyiksa dan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tua Rasulullah kakeknya keburu meninggal. Nabi belum dinobatkan jadi nabi dan rasul sudah meninggal. Namun begitulah yang harus kita yakini, ada riwayat yang nabi ya berziarah kemudian dihidupkan kembali orang tuanya dan bersyahadat ya. Namun ya semua jumhurul mufassirin ya mentafsirkan ayat tersebut di zaman fatrah tidak ada yang diazab. Kenapa? Enggak ada rasul, enggak ada nabi. Enggak ada rasul, enggak ada, dan mereka itu yang beriman, yang beragama, yang menganut dengan apa namanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya selamat. Hatta yang kafir-kafir semua selamat. Dengan dalil ini, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mantapkan keyakinan kita terhadap keyakinan dan keyakinan atas keyakinan. Keyakinan guru-guru kita yang mana guru-guru kita yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ila ulaika rafiqa bisiril Fatihah. Allahu akbar.